ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. جماعة سبحان رموليكنا ولله سبحانه وتعالى. Di ayat yang ke-91 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Wa ma qadarullah, tidaklah mereka menghargai Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Yani orang-orang musyrikin di zaman itu, mereka katanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah mereka sesungguhnya betul-betul menghambakan diri, karena mereka melakukan kesyirikan. Tidaklah mereka mengagungkan Allah karena mereka menolak Rasul yang diutus kepada mereka. Memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan menerima apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankannya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka menentang, mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mempersekutukannya. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka puasa, mereka haji. Mereka umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuliakan dan melayani, berkhidmat kepada para jamaah haji dan para mu'tamirin, tapi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dicaplah mereka musyrik. Walaupun mereka mengagungkan Ka'bah, memuliakannya, tapi mereka melakukan kesyirikan. Sehingga mereka dicap tidaklah mereka mengagungkan Allah, menghargai, menghormati Allah sebagaimana mestinya. Di antara perbuatan mereka, tidak menghargai Allah dengan sebenar-benarnya penghargaan, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Itu qalu ma anzalallahu ala basharin min syai. Ketika mereka mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada hambanya sedikit pun. Mereka mengingkari adanya manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya Rasul itu dari kalangan malaikat. Subhanallah. Maunya Rasul itu dari kalangan malaikat. Padahal sebenarnya sudah dikatakan bahwa seandainya Allah mengutus Rasul dari kalangan malaikat untuk manusia ini, secara langsung Allah tetap menjadikan malaikat itu sama seperti manusia. Jadi Allah menjadikan mereka, para malaikat itu, seandainya menjadi rasul maka Allah menjadikannya sama seperti manusia, karena rasul untuk diikuti, dicontohi, dipanuti. Barakallahu fikum. Dijadikan suri teladan. Di antara ini, di antara dari penentangan mereka adalah ini. Mereka mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu kepada umat manusia ini. Mereka mengingkari diturunkannya Al-Qur'an. Barakallahu bikum. Qul ma anzalal kitaba alladzi jaa bihi Musa nuru. Katakan wahai Rasul kepada mereka. Ajak mereka berpikir sejenak. Qul ma anzalal kitaba alladzi jaa bihi Musa. Terus siapa yang menurunkan kitab kepada Musa? Karena berita bahwa Allah menurunkan kitab kepada Musa ini seantero dunia, semua tahu. Semua tahu bahwa Musa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala At-Taurat. Orang Quraisy, orang-orang Arab semuanya tahu bahwa Nabiullah Musa dulunya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab At-Taurat. Katakan kepada mereka, terus siapa yang memberikan dan menurunkan kepada Musa At-Taurat yang merupakan cahaya nurah wa hudal linnas pada saat itu? Mereka harus mengakui, karena itulah yang mereka tahu, bahwa Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa dari kalangan manusia. Dan At-Taurat yang diturunkan kepada beliau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kul man anzal al-kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaraatisa tubdunaha wa tukhfuna katsir. Yang sebagian di antara kalian, ini orang Yahudi, ini kerjanya taj'alunahu qaraatis. Mereka menyalin ulang At-Taurat dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka menambah mengurangi apa yang mereka inginkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaktubun al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka menulis menyalin At-Taurat, kemudian mereka menambah di dalamnya, kemudian mereka mengatakan hadza min 'indillah, ini datangnya dari Allah. Allah mengatakan wa ma huwa min 'indillah, padahal itu bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tahu bahwa mereka berdusta. Subhanallah. Taj'alunahu qaraatis. Baik, kalian menyalin, baik, memenggal-menggalnya. Kalian tulis ulang dengan tangan kalian, kemudian kalian tambah-tambah. Berikutnya wa tukhfuna katsira, tubdunaha wa tukhfuna katsira. Mau-maunya kalian akhirnya. Mana yang kalian mau sembunyikan, mana yang kalian mau sampaikan, akhirnya begitu. Subhanallah. Ini perbuatan kalian. Baik. Wa ulintum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum. Dan dari Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala mengajari kalian apa yang kalian tidak tahu dan bapak moyang kalian juga tidak tahu. Baik. Melalui Al-Qur'an ini, subhanallah. Kalian diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dulunya kalian tidak tahu. Qulillah. Ini ada sepenggal kata di sini, qulillah. Baik. Katakan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala. Artinya katakan dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an Taurat kepada Musa. Ini jawaban. Barakallahu fiikum. Kul man anzal al-kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaraatisa tubdunahu wa tukhfuna katsiran. Baik. Qulillah. Katakan bahwa dialah Allah yang menurunkan. Diakui bahwa Allah yang menurunkan. Sedikit ada faedah. Qulillah di sini sebagian orang mengambil ayat ini sebagai dalil untuk berzikir dengan zikir Labdul Jalalat Tok. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dalil ini, Qulillah, katakan Allah. Padahal para ahli tafsir mengatakan Qulillah, katakan Allah. Allah yang menurunkan, karena pertanyaannya di awal, Qul man anzal kitab alladhi, katakan siapa yang menurunkan kitab kepada Musa. Katakan dialah Allah yang menurunkan kepada Musa. Bukan kita disuruh berzikir dengan Labdul Jalalah semata. Barakallahu fiik. Dan sekedar itu kalimat satu kata itu tidak bisa dijadikan zikir. Barakallahu fiik. Dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekedar mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ini bukan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang diperintahkan kita untuk berzikir la ilaha illallah, subhanallah. Baik. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Qulillah, katakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Alkitab ini kepada Musa sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Barakallahu fiik. Tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Barakallahu fiik. Kemudian biarkanlah mereka. Biarkan mereka. Taib. Fi khawdihim yal'abun, pada perkara-perkara yang mereka ada-adakan, mereka bermain. Taib. Mereka masuk ke dalamnya. La haula wa quwwata illa billah. Kemudian Allah SWT mengatakan wahada kitabun anzalnahu mubarak, dan Al-Quran ini yang kami turunkan kepada Rasul kami, anzalnahu mubarakun, kami turunkan dia mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yani padanya kebaikan yang banyak. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak. Harta yang diberkahi adalah harta yang memiliki kebaikan, cara perolehannya halal dan penyalurannya pun di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya harta yang berkah. Tidak diukur dengan sedikit banyaknya jumlah. Barakallahu fikum. Tapi diukur dari bagaimana kita memperolehnya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana kita salurkan. Barakallahu fikum. Situlah keberkahan. Kebaikan yang banyak. Baik. Mubarak musaddiqul ladzi baini yadayhi. Membenarkan kitab-kitab yang ada diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya. Walitundira ummal qura wa man haulaha, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litundira ummal qura wa man haulaha, untuk memperingati penduduk Makkah dan orang-orang yang sekitarnya, bahkan seluruh manusia, bahkan jin. Barakallahu fikum. Dan ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Wan nabiyyu ursila ila qaumihi khassah. Wa ursiltu ila nasi kaffah atau amma. Setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kaumnya, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad khusus untuk orang-orang Arab, salah. Barakallahu fikum. Karena konteksnya adalah untuk seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum. Katakan wahai, katakan wahai rasul, ya wahai sekalian manusia. Inni rasulullah ilaikum jami'a. Aku adalah rasul untuk kalian semuanya. Jadi bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat, untuk seluruh umat manusia. Walitunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul beriman, maka dia akan mengimani Al-Qur'an, tidak meragukannya sedikit pun. Ini pembahasan di awal, karena mereka tidak mengakui adanya Al-Qur'an. Mereka menentangnya. Orang yang akan mengimani Al-Quran adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Wahum ala salatihim yuhafidun. Dan ciri mereka ini yang mengimani Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa menjaga solatnya. Menjaga solatnya. Ini menjaganya, yakni senantiasa menegakkannya dengan jamaah. Melakukan solat-solat lima waktu dengan cara berjamaah. Mereka menjaganya. Wahum ala salatihim yuhafidun, betul-betul hatinya muallakum bil masajid. Jadi kalbu mereka tergantung di masjid. Ya, ini ingatnya senantiasa waktu sholat, masuknya waktu sholat, dan segeranya dia mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat. Barakallahu fikum. Inilah ciri orang-orang yang mengimani Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ini dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita. Barakallahu fikum. Tentang adanya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ingatkan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Barakallahu fikum. Dan adanya orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah SWT dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka menyembunyikan apa yang mereka ingin sembunyikan, dan mereka sampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Bahkan mereka menambah-nambah dari mereka sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian Allah menyampaikan kepada kita tentang Al-Quran yang banyak kebaikannya. Barakallahu fikum. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk disampaikan kepada orang-orang Makkah dan selain orang Makkah. Serta ciri-ciri orang yang akan mengimaninya adalah orang yang beriman kepada hari akhirat dan menegakkan sholat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan Al-Quran kita. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.